dosakah aku mencintaimu, mendampingimu, menginginkanmu, aku menjadi diri sendiri, tak peduli apa kata dunia. Ku nanti hari ketika cinta datang, cinta menang, jadi sayangku bertahanlah. Bila terkadang mulutnya kejam, peluklah aku, jangan kita yang kau.